بسم الله الرحمن الرحيم. Saya akan membacakan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub SHMA cetakan tahun 1992. Buku ini merupakan buku jilid kedua dan akan saya bacakan mulai halaman 103 yang berjudul Kitab Adab Tilawah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada segala hambanya dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan dan kitabnya yang diturunkan yang tak datang kepadanya batil dari pihaknya dan dari pihak makhluknya, turun dari yang maha bijaksana dan maha terpuji sehingga meluaslah kepada ahli pikir jalan ibadat dengan apa yang ia yang di dalamnya dari segala cerita dan berita. Dan teranglah dengan dia jalan bagi perjalanan yang benar dan lurus dengan apa yang diuraikan di dalamnya dari hukum-hukum. Dan kitab itu memisahkan antara halal dan haram. Maka dia adalah terang benderang dan nur. Dengan dia terlepas dari tipuan dan padanya obat untuk apa yang di dalam dada. Barang siapa menyalahinya dari orang-orang yang kasar, niscaya dibinasakan oleh Allah. Dan barang siapa menuntut ilmu pada lainnya, niscaya disesatkan oleh Allah. Al-Quran itulah tali Allah yang kokoh dan nurnya yang nyata. Talinya yang kuat dan perpegangan yang sempurna. Dia itu meliputi dengan yang sedikit dan yang banyak, yang kecil dan yang besar. Tidak akan habis-habis keajaibannya. Tidak akan berkesudahan keganjilannya. Tidak diliputi oleh pembatasan dengan segala faedahnya pada ahli ilmu pengetahuan. Dan ia tidak diburukan oleh banyak ulangan pada ahli tilawah. Al-Quranlah yang memberi petunjuk akan orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Dan tatkala Al-Quran itu didengar oleh jin, lalu senantiasalah mereka menoleh pada kaumnya, memberi peringatan. Maka berkatalah mereka, Inna sami'na Qur'anan ajaban, yahdi ila rusdi, فَأَمَّنَا بِهِ وَلَنْ مُسْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَى. Artinya, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, memberi petunjuk kepada kebenaran, lalu kami beriman dengan dia dan tidak kami persekutukan Tuhan kami dengan seseorang. Surat Ad-Jin ayat 1-2. Maka tiap-tiap orang yang beriman kepadanya, niscaya memperoleh taufik. Dan barang siapa berkata-kata dengan Al-Quran, maka benarlah dia. Dan barang siapa berpegang teguh dengan Al-Quran, maka ia memperoleh petunjuk. Dan barang siapa berbuat sepanjang Al-Quran, maka ia memperoleh kemenangan. Berfirman Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan peringatan Al-Quran itu dan sesungguhnya kami penjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9. Sebagian dari sebab-sebab penjagaannya, penghafalannya di dalam hati dan mashab-mashab ialah berkekalan membacanya dan rajin mempelajarinya, serta melaksanakan adab-adab dan syarat-syaratnya dan menjaga apa yang di dalamnya dari segala amalan batin dan adab zahir. Yang demikian itu tidak boleh tidak daripada penjelasan dan penguraian, dan terbukalah segala maksudnya untuk itu dalam 4 bab. Bab pertama tentang kelebihan Al-Quran dan ahli Al-Quran. Bab kedua tentang adab tilawah pada zahir. Bab ketiga tentang amalan-amalan batin ketika tilawah. Bab keempat tentang pemahaman dan penafsiran Al-Quran dengan pendapat, pikiran, dan lainnya. Bab pertama tentang kelebihan Al-Quran dan ahlul Quran dan pencelaan terhadap orang-orang yang teledor pada tilawahnya. Kelebihan Al-Quran. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca Al-Quran, kemudian ia melihat bahwa ada seseorang yang diberikan lebih utama daripada yang diberikan padanya, maka sesungguhnya ia telah mengecilkan apa yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Abdullah bin Umar. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiadalah di antara yang memberi syafaat yang lebih utama kedudukannya pada Allah Ta'ala daripada Al-Quran. Tidak Nabi, tidak malaikat, dan tidak lainnya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau adalah Al-Quran itu dalam kulit yang tidak disamak, niscaya dia tidak disentuhkan api. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terutama ibadah umatku ialah tilawah Al-Quran. Sabda yang lain, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membaca surat Thaha dan surat Yasin sebelum ia menjadikan makhluk 1000 tahun. Maka tatkala para malaikat mendengar Al-Quran, lalu mengatakan, berbahagialah umat yang diturunkan ini kepada mereka. Berbahagialah hati yang menghafalkan ini. Berbahagialah lidah yang menuturkan dengan ini. Bersabda Nabi SAW, yang terbaik kamu ialah barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bersabda Nabi SAW, berfirman Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, barang siapa menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran daripada berdoa dan meminta kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya pahala yang lebih utama bagi orang-orang yang syukur. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika golongan pada hari kiamat di atas bukit kecil dari kasturi hitam, tiada menyesahkan mereka oleh kegundahan dan tiada menimpa akan mereka oleh hisab amalan, sehingga diselesaikan apa yang diantara manusia, orang yang membaca Al-Quran karena mengharap wajah Allah Azza wa Jalla, dan orang yang mengimami suatu kaum dan kaum itu suka kepadanya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul Quran ialah ahlullah dan orang-orang yang dikhususkan olehnya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hati itu berkarat seperti berkaratnya besi. Lalu orang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah membersihkannya? Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Quran dan mengingati mati. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih bersangat telah perhatian Allah pada pembaca Al-Quran daripada orang-orang yang mempunyai penyanyi kepada penyanyinya. Menurut asar, di antara lain, berkata Abu Umamah Al-Bahili, bacalah Al-Quran dan janganlah tertipu kamu oleh mashab-mashab yang bergantungan ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala tiada menghasabkan hati yang menjadi karun Al-Quran. Berkata Ibnu Mas'ud, apabila kamu menghendaki ilmu pengetahuan, maka bacalah Al-Quran. Sesungguhnya, dalam Al-Quran itu ilmu orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Berkata Ibnu Mas'ud pula, bacalah Al-Quran, sesungguhnya kamu diberikan pahala pada tiap-tiap huruf, apa daripadanya 10 kebaikan. Sesungguhnya aku tiada mengatakan satu huruf itu alif lam mim, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berkata Ibnu Mas'ud pula, tidaklah bertanya seseorang kamu tentang dirinya, melainkan tentang Al-Quran. Kalau ia mencintai dan menakjubkannya akan Al-Quran, maka dia mencintai akan Allah SWT dan Rasulnya SAW. Kalau ia memarahi akan Al-Quran, maka dia itu memarahi akan Allah SWT dan Rasulnya. Berkata Amr ibn al-'As, tiap-tiap ayat dalam Al-Quran adalah satu derajat dalam surga dan satu lampu dalam rumahmu. Berkata Amr ibn al-'As pula, barang siapa membaca Al-Quran, niscaya masuklah kenabian atau nubuah di antara kedua lambungnya. Hanya tidak diturunkan wahyu padanya. Berkata Abu Hurairah, sesungguhnya rumah yang dibacakannya padanya Al-Quran, niscaya lapanglah penghuni rumah itu. Banyaklah kebajikannya, datanglah kepadanya malaikat, dan keluarlah daripadanya setan-setan. Dan sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan padanya kitabullah azza wa jalla, niscaya sempitlah penghuninya, sedikitlah kebajikannya, keluarlah daripadanya malaikat, dan datanglah kepadanya setan-setan. Berkata Ahmad bin Hanbal, aku bermimpi Allah azza wa jalla di dalam tidur, maka aku bertanya, wahai Tuhanku, apakah yang lebih utama yang didekati dengan itu oleh orang-orang yang mendekati atau al-mutaqarribun kepadamu? Menjawab Allah azza wa jalla, dengan kalamku, perkataanku, wahai Ahmad. Berkata Ahmad bin Hanbal, lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, dengan mengerti atau tanpa mengerti? Menjawab Allah azza wa jalla, dengan mengerti atau tanpa mengerti. Berkata Muhammad bin Qab al-Qurdi, apabila manusia mendengar Al-Quran daripada Allah azza wa jalla pada hari kiamat, maka seakan-akan mereka itu belum pernah sekali-kali mendengarnya. Berkata Al-Fudail bin Iyam, seyogyalah bagi seorang pembawa Al-Quran bahwa tak ada keperluannya kepada seorang dan kepada khalifah-khalifah dan orang-orang yang di bawahnya. Bahwa seyogyalah hajat keperluan manusia ramai ada padanya. Berkata Al-Fudail pula, pembawa Al-Quran ialah pembawa bendera Islam. Maka tidak wajarlah ia bersendal gurau bersama orang yang bersendal gurau. Tidaklah ia lupa bersama orang yang lupa. Dan tidaklah ia berbuat yang sia-sia bersama orang yang berbuat sia-sia. Karena mengagungkan hak Al-Quran. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, apabila seseorang membaca Al-Quran, niscaya malaikat mencium di antara dua matanya. Berkata Amr bin Maimun, barang siapa membaca mushaf Al-Quran ketika bersalat subuh, lalu membaca daripadanya 100 ayat, niscaya ia ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla seperti amal seluruh penduduk dunia. Dan diriwayatkan bahwa Khalid bin Uqbah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadanya, Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, Sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan keadilan, berbuat kebaikan, dan memberikan dan memberi kepada kerabat-kerabat. Lalu Khalid berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulangilah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya. Kemudian berkata Khalid, demi Allah, sesungguhnya Al-Quran itu mempunyai kemanisan, padanya kecantikan, bawahnya berdaun, dan atasnya berbuah, dan tidaklah ini dikatakan oleh manusia. Diriwayatkan dari Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Berkata Al-Hasan, demi Allah, tidaklah selain dari Al-Quran yang kaya dan tidaklah sesudahnya yang di atas. Berkata Al-Qudair, barang siapa membaca akhir surat Al-Hasr ketika pagi hari, kemudian ia meninggal pada hari itu, niscaya dicapkan baginya dengan cap orang-orang syahid. Dan barang siapa membacanya ketika sore hari, kemudian ia meninggal, maka malamnya niscaya dicapkan baginya dengan cap orang-orang yang syahid. Berkata Al-Qasim bin Abdurrahman, aku bertanya kepada sebagian orang-orang yang kuat beribadah, tiadakah di sini seseorang yang dapat menjadi teman rapat? Lalu orang tadi mengambil Al-Mushaf dan meletakkan di atas pangkuannya seraya berkata, ini. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jika perkara menambahkan pemeliharaan badan dan menghilangkan dahak, yaitu bersuci, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Berkata Anas bin Malik, bacalah, banyaklah membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu mengutuknya. Berkata Maisarah, yang asing itu ialah Al-Quran pada mulut orang-orang zalim. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, malaikat Jabaniyah itu lebih cepat kepada pembawa Al-Quran yang mendorakai Allah Azza wa Jalla daripada penyembah berhala. Ketika mereka itu mendorakai Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah membaca Al-Quran. Berkata sebagian ulama, apabila seorang anak Adam membaca Al-Quran, kemudian mencampurkannya dengan perkataan lain, kemudian kembali lalu membaca lagi, niscaya dikatakan kepadanya, mengapakah engkau begitu dengan kalamku? Berkata Ibnu Rahmah, aku menyesal atas hafalanku akan Al-Quran, karena sampai kepadaku bahwa teman-teman Al-Quran itu ditanyakan tentang apa yang ditanyakan Nabi-Nabi daripadanya pada hari kiamat. Berkata Ibnu Mas'ud, seyogialah bagi seseorang pembawa Al-Quran mengenal dengan malamnya apabila manusia itu tidur, dan mengenal dengan siangnya ketika manusia itu berlebih-lebih. Dengan kesusahannya apabila manusia itu bersuka-suka, dengan tangisnya apabila manusia itu tertawa-tawa. Dengan diamnya apabila manusia itu masuk dalam pembicaraan, dan dengan khusunya apabila manusia itu sombong. Dan seyogialah bagi seseorang pembawa Al-Quran berkeadaan tenang dan lemah lembut, dan tidak wajarlah berkeadaan tegang, pemarah, memekik-mekik, membuat keributan, dan bersikap keras sebagai besi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan yang menjadi munafik dari umat ini ialah ukra'nya atau para ahli bacaan Al-Quran. Diriwayatkan Ahmad dari Uqbah bin Amr dan Abdullah bin Amr. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran. Di mana ia melarang engkau daripada perbuatan maksiat, maka kalau ia tidak melarang engkau dari perbuatan maksiat itu, niscaya tidaklah engkau membacanya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada beriman dengan Al-Quran orang yang menghalalkan barang yang diharamkannya. Berkata sebagian salaf, sesungguhnya seorang hamba Allah memulai suatu surat dari Al-Quran, maka berdoa para malaikat kepadanya sampai selesai ia dari surat itu. Dan sesungguhnya seorang hamba memulai suatu surat dari Al-Quran, maka para malaikat mengusuinya sampai selesai ia dari surat itu. Maka ditanyakan pada salaf tadi, mengapakah demikian? Lalu ia menjawab, apabila hamba itu menghalalkan yang dihalalkan surat tersebut dan mengharamkan yang diharamkannya, maka berdoalah para malaikat padanya. Dan kalau tidak demikian, maka para malaikat itu mengutuknya. Berkata sebagian ulama, sesungguhnya seorang hamba yang membaca Al-Quran lalu mengutuk dirinya sendiri dan ia tidak tahu selain membaca ala laknatullahi ala zalimin. Ketahuilah, kutukan Allah itu ke atas orang-orang zalim. Surat Hud ayat 18. Dan ia zalim pada dirinya sendiri. Dan ala laknatullahi ala kadzibin. Ketahuilah, kutukan Allah itu ke atas orang-orang pendusta. Sedang ia sebagian daripada mereka. Berkata Al-Hasan, sesungguhnya kamu membuat pembacaan Al-Quran itu berapa jarak jauh, dan kamu jadikan malam itu unta. Maka kamu mengendarai unta itu, lalu kamu menempuh dengan dia jarak-jarak jauhnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang belum kamu memandang Al-Quran itu surat-surat dari Tuhannya. Maka mereka memahamkannya pada malam dan melaksanakannya pada waktu siang. Berkata Ibnu Mas'ud, diturunkan Al-Quran kepada mereka supaya diamalkannya. Lalu mereka membuat pelajaran amalan. Sesungguhnya seseorang daripada kamu hendaklah membaca Al-Quran dari permulaan Fatihah sampai kepada kesudahannya, Fatimah. Apa yang dihilangkan daripadanya sesuatu huruf, sesungguhnya ia telah menghilangkan amalan dengan huruf itu. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan hadis yang diriwayatkan oleh Junub tersebut, sesungguhnya kami telah hidup pada masa yang panjang, dan seorang dari kami memberikan iman sebelum Al-Quran. Maka diturunkan suatu surat kepada Muhammad SAW, lalu dipelajarinya yang halal, yang haram, yang menyuruh dan yang melarang, serta apa yang wajarnya dia berdiri padanya dari surat itu. Kemudian sesungguhnya aku melihat beberapa orang yang diberikan Al-Quran pada salah seorang daripada mereka sebelum iman. Maka dibacakannya apa yang ada di antara mereka permulaan kitab atau fatihah kitab sampai kepada kesudahannya, khotimahnya. Di mana ia tidak mengetahui apa yang menyuruhnya dan apa yang melarangnya. Dan tidak mengetahui apa yang sewajarnya ia berdiri padanya daripada kitab itu. Yang dihamburkannya, yang dibacanya itu seperti menghamburkan kurma besar. Dan tersebut dalam Taurat, hai hambaku, adakah tidak engkau malu padaku? Datang padamu sebuah kitab dari sebagian saudaramu, dan engkau di jalan sedang berjalan. Lalu engkau berpaling pada jalan itu, seraya duduk karena kitab tersebut, membacanya dan memahaminya huruf demi huruf, sehingga sedikit pun daripadanya tiada luput bagimu. Dan inilah kitabku yang aku turunkan kepadamu. Lihatlah, berapa banyak aku terangkan di dalamnya penjelasan bagimu, dan berapa banyak aku ulangi-ulangi di dalamnya kepadamu, supaya engkau perhatikan panjang dan lebarnya. Kemudian engkau berpaling dari kitab itu. Adakah aku ini lebih hina daripada kamu, dari sebagian saudaramu itu? Hai hambaku, duduk padamu sebagian saudaramu, lalu kamu terima dia dengan seluruh perhatianmu dan engkau perhatikan segala perkataannya dengan penuh hatimu. Kalau ada orang lain yang berkata atau dirintangi engkau oleh suatu perintah daripada mendengar perkataannya, niscaya engkau isyaratkan padanya supaya ia berhenti daripadanya berkata-kata. Dan adalah aku dihadapkan diri kepadamu dan bercakap-cakap dengan kamu. Sedang kamu berpaling daripadaku dengan hatimu. Apakah engkau jadikan aku lebih hina daripadamu, daripada sebagian saudaramu?